Saya ngendang iki aku ora tau nonton CD, nonton okay. Bareng tokek ora tau guyu plengeh ngono ora ta ya. Oh mboten tau. Niki yang paling guyune nek pas weng, Pak. Oh. Iya. Nah, ini nek guyu berarti rada weng. Nek guyu pas ngono-ngono. Nah, niku wong sak omah niku piyaine menengan kalih Pak Emen nggih mboten tau anu luruan to. Dadi meneng kabeh, dalah pasar nonton TV jikok remote bareng noleh. Kisah nyata lho dheweke nggo itu berarti weng. Mangga Dek Rini dicoba sik tak tung tung deng dang tang. Merah do keras iki Dek. Deleng tang tak tung tung dedrang. Weh, dedrang tulung det tulung det. Pak Bambang kluget kluget. Pak Bambang tuku gedang gedem gedem kluget kluget. Isa tau kandhani kaya are ini Rin. Tutupen rada rapet iki. Berbahaya ke syuting mlebu TV lho. Ndak kena undang-undang iki lho. Ije ije mak kecelap kaya. Iya ta lho. Mak kecelap ki apa? Apane apane iki. Nun niku le poloke kan ketok kan. Oh, polo. Monggo Mas Tokek langsung Sri Uning dados. Then we-